الحمد لله رب العالمين الذي أرسل محمدا بدين قويم وصراط مستقيم ولتربوا هنا الجنة معنا هذا الأمر على قوم الحنان وعلى أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يتلي المتلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانا ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل امتثلوا إنا ممتثلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق وعد أمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يسبي الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويسبي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجبل الحديث رقم قال صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونفع ذلك مع شهيدين الى حضرة الكرام الوزير الرئيسي الحكومي لهذه قرية أو بلد كسر في سومطرة وترى وإلى الحاضرين خصوصا لتعمير هذا المسجد المصاب بحين وإلى حركاتها الشبابية المتحركين في ولا هذا المسجد المصاب بحين وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين المسلمات وحيكم بداية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji-puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan Dia Allah yang telah menciptakan kita setelah menjadi ada, Allah kreasikan menjadi yang terbaik. Dia Allah yang telah menciptakan kita dalam makam yang terbaik. Ya, makhluk fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Maka demi menjaga posisi kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah berikan sistem hidup yang terbaik bagi kita, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di muka bumi ini adalah di dalam Islam, seperti ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram, damai, sejahtera. Karena memang habitatnya ikan di dalam air. Begitulah manusia. Fitrahnya di dalam dunia ini hidup di dalam Islam, seperti ikan tadi. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, tentangkan laksana ikan yang berada di luar air menggelepar-gelepar kehausan di atom dahaga hingga pada akhirnya mati mengenaskan. Maka kita bersyukur Allah SWT telah menguatkan kita dalam fitrah kita Islam ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Rasulullah kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, yang kehadirannya menjadi isyarat kalau memang kita dekat dengan ujung zaman. Bukan lagi ujung zaman, bukan dekat lagi, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, Islam adalah sah kehadir. Jarak diutusnya kiamat dengan aku, jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan antara diutusnya beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Setelah 14 abad setelah kuliah, saya melipat jari tengah saya. Kalau melipat jari tengah berarti tingkat telunjuk. Kalau orang mau melingatkan begini Bapak Ibu, hati-hati. Artinya kita bukan lagi dekat dengan kejadian hari kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat Bapak Ibu? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu dalam kajian. Baik, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Musa Ijaksyah. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama Bapak. Ini luar biasa karunia terbesar bagi saya. Hari ini saya kajian pertama bertemu langsung dengan Pak Wakil Gubernur ya. Mudah-mudahan saya selalu bawa bersama keluarga. Baik. Baik, saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para bapak, mati Allah, hadirin kaum muslim dan sholat maka Allah. Bagaimana sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni, saya asli dari Bandung. Cuma ada dari Sumatera juga. Ibu saya dari Bandung. Ayah saya keturunan Padang, Sungai Pua, Bukit Tinggi. Kakek saya, Sultan Raja Ameh ini dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Ya, jadi alhamdulillah saya punya darah Sumatera, Bapak Ibu. Walaupun ada darah Padang pada diri saya, kakek saya orang Padang, tapi saya tidak bisa bahasa Padang. Cuma satu yang saya bisa, makan nasi Padang. Jadi kemana-mana pasti saya makan nasi Padang. Ya. Saya menikah dengan satu istri dan anak saya ada 6. Satu sudah kuliah tingkat 2, alhamdulillah sudah pulang ke tanah air lagi liburan. Yang kedua akan masuk kuliah, yang ketiga SMP kelas 3, yang keempat kelima kembar laki-laki, usia kelas 3 SD, kelas 3 SD. Yang terkecil baru memasuki 5 bulan perempuan, alhamdulillah 4 laki-laki, 2 perempuan. Kalau istri saya baru satu ya, baru saya. Baru apa sudah? Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi saya susah agak betulnya kita berada di pintu gerbang kiamat. Setidaknya ada dua hadis yang saya temukan Bapak Ibu sering di dalam kitab Al-Hayat fil Fitan al-Qadim karya Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah. Yang kedua, kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdullah bin Al-Arifi, seorang ulama muda, syekh dari Saudi Arabia. Sempat kita akan undang tahun 2015 ke Indonesia, namun tidak jadi karena ada satu kendala. Nah, di dalam dua kitab ini saya temukan dua hadis Rasulullah SAW yang berbicara kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Redaksinya hampir sama. Hadis yang pertama, baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Di pintu gerbang kiamat, sini nakhwati'atin, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ibu, sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ini berlaku di seluruh dunia. Jadi jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini Bapak Ibu, kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya ada 3 kata Indikatornya ada 3. Kalau kita mengalami tahun-tahun penuh dengan tipu daya tipu muslihat, dan itu merupakan tanda pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya. Yang pertama, yukadzabu fihas sadiq. Dibohonginya orang-orang yang benar. Didustakannya orang-orang yang jujur. Ya. Kalau orang yang jujur sudah dibohongi, kalau orang yang benar sudah didustakan, itu indikator pertama. Maka yang kedua pun pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib, dan dibenarkannya para pendusta. Itu yang kedua. Dibenarkannya para pendusta. Dan yang ketiga, ini pasti pula terjadi karena ini merupakan sistem. Tidak mungkin yang satu ini terjadi melainkan yang lain pun akan terjadi karena ini sistem. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat, satu kaum pengkhianat satu negeri diangkat menjadi penguasa. Bapak Ibu, saya agak berat memang menyampaikan hadis ini, tapi ini hadis yang harus kita pahami sebagai pertanda kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi Bapak Ibu? Yang pertama sudah terjadi? Di luar negeri sana ya? Yang kedua? Sudah. Yang ketiga? Itu di Mesir sana. Jika 3 hal ini sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang. Hadis yang kedua, Bapak Ibu. Hadis yang kedua dari Rasulullah SAW. Redaksinya hampir sama, tapi skalanya hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyaman, akan muncul hari demi hari, di mana hari-hari kita penuh dengan 3 hal ini. Yurfa'u fiha al-ilmu, yang pertama diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Apakah mendadak kita tidak punya ilmu? Bukan. tapi diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yarfa'u ma'bidan dunya irtifa'an aw intiza'an mubasharatan. Lakin Allah yarfa'u ma'bidan dunya biqatl ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi, dicabut begitu saja. Tidak. Tetapi Allah akan mewafatkan para ulama. Kalaupun mereka tidak diwafatkan, karakter mereka dibunuh. Supaya mereka tidak lagi menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Maka apa yang terjadi? Maka muncullah kejahilian di mana-mana. وَيَقْسُلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَقْسُلُ فِيهَا الْجَهْلُ. Manusia kembali jahiliyah, beramal tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Dan ketika itu pula akan terjadi yang ketiga. وَيَقْسُلُ فِيهَا الْحَرَجُ. Dan al-haraj akan tersebar di mana-mana. Persahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apakah haraj itu ya Rasulullah? Al-qadzu, al-qadzu, pembantaian, pembantaian. Untuk hadis yang kedua, Bapak-Ibu. Dari tiga tadi, sudah terjadi belum semuanya? Sudah, Bapak-Ibu? Yang jawab sedikit, kayaknya tegang ini semuanya. Maaf-maaf, ini materinya menegangkan ya, Bapak-Ibu. Ya. Sebut kita berada di pintu gerbang kiamat, sementara teman-teman belum pada kawin ini, belum pada nikah ini. Insyaallah besok lusa nikah ya. Baik, Bapak-Ibu yang mati Allah, dan itu dua hadis yang membuat saya mengatakan tadi kita ya, seperti ini. Baik, Bapak-Ibu yang mati Allah, lalu Allah juga menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah yang lain, betapa kita memang berada di saat-saat menjelang kiamat. Ya. Setidaknya banyak tanda-tanda Rasulullah yang sebutkan itu terjadi. Kiamat tidak akan terjadi, Bapak Ibu, melainkan tanda-tandanya terjadi, muncul. Dan tanda kiamat ada dua. Ashratus Sughra, tanda kecil. Wa Ashratul Kubra, tanda besar. Tanda-tanda kecil saya hitung kurang lebih ada 164 buah. Dari 164 buah, hampir semuanya sudah terjadi. Tinggal dua yang belum terjadi. Munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Ya. Bahkan hal ini yang membuat Amerika menggulingkan Saddam Hussein, sehingga mereka menguasai Irak. Konon satelit Amerika sudah menemukan adanya emas yang terdapat di bawah Sungai Efrat. Dan hari ini, Bapak Ibu, kita menyaksikan Sungai Efrat ini sudah mulai mengering. Ya. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi sudah ada? Saya yakin belum sudah. Kapan beliau diutus? Beliau diutus di musim haji. Apakah musim haji tahun ini? Tidak tahu. Bapak Ibu, itu yang belum terjadi. Nah, semua tanda-tanda yang lain sudah terjadi. Di antaranya, Bapak Surya, yang menarik untuk kita simpan adalah peristiwa ini, Bapak Ibu. Ini gejala alam yang sebetulnya sudah lama terjadi. Ini terjadi di tahun 2011, early Maret 2011, ya, awal Maret 2011, ini terjadi fenomena yang sayang di media masa kita tidak diberitakan. Ya. Apa itu, Bapak Ibu bisa saksikan? Ini di New York. Ada satu fenomena yang mungkin seumur hidup baru mereka saksikan hari ini, atau kita juga baru tahu. Ya. Yang kemudian viral di warganet di luar negeri sana, tapi tidak viral di tanah air kita. Kita perhatikan Bapak Ibu apa yang terjadi. Jadi di pagi hari ketika itu New York sedang dilanda musim salju. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah matahari yang sebentar lagi terbit atau yang sedang terbit. Dan matahari yang selama ini menghindari kita, Bapak Ibu. Olha, olha, você acha que isso tem um sangue na América? Ali, nós não estamos mentindo, verdade? Apa Bapak Ibu sekalian? Ada dua matahari. Ada dua matahari di Latin Amerika. Ternyata fenomena ini tidak heboh di Amerika saja. Itu juga terlihat di Rusia, di Taiwan. Yang satu terbenam, yang satu terbit. Fenomena ini ramai sebetulnya di media, namun tidak di Indonesia. Waktu itu di Indonesia, saya perhatikan semua stasiun televisi ramai memberitakan perseteruan Dewi Persik dan Julia Perez. Itu lebih penting ternyata. Ini mana saya sebenarnya begitu. Ini meja masa kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, fenomena yang kedua, ini yang terbaru. Maksudnya yang terakhir saya dapatkan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kami membawa jemaah umrah, biasa kami plus aqsa. Karena ini yang begitu Rasulullah perintahkan. La tushaddu rihal ila ila thalathati masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidul Rasul sallallahu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidul Aqsa. Kenapa harus tiga masjid ini? Jika kita memahami tiga masjid ini dan peradabannya, kita akan memahami peradaban manusia pertama sampai nanti akhir zaman. Ya, luar biasa. Ini yang selalu kami lakukan. Ini tahun 2018, Bapak Ibu. Di saat kami transit dari Jeddah mengarah ke Madinah. Begitu sampai di Jeddah, kami ngobrol dengan supir. Sepanjang perjalanan kami berzikir memuji Allah. Karena ini yang terjadi, Bapak Ibu. والله يا جماعة أقسم بالله العظيم 195 كيلو من مخرج الشريف إلى واد الرعد والله بيمسي كده أخضر يعني منطقة كاملة من إلى على مد نظر مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما بيحصل أقسم بالله العظيم هذا قطع 195 كيلو بدون الله إلى حد الآن أقسم بالله ما في مفرقة متابعة صلاة الله ما شاء الله صلاة المؤمنين في بس إن الجوار بس يوضع لو شيء Sebagian jalan kami ngobrol dengan supir. Merinding saya Bapak Ibu sekalian, apa yang Rasulullah sabdakan terjadi hari ini. Apa kata Rasulullah? La ta'tina sa'atu hatta yarudda ardul arabi murujan wal hara. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian menyaksikan tanah Arab kembali hijau dan bersungai-sungai. Ini Desember 2018. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tanah Arab sudah hijau. Ada terlihat kesan gurun pasir ini? Tidak ada. Ini sepanjang perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Begitu juga di Hargway dari Madinah ke Mekah. Ada banyak hal keajaiban. Ya, Bapak Ibu, bukankah ini kebenaran dari hadis Rasulullah SAW? Apalagi kalau kita jalan-jalan ke Tabuk, Bapak Ibu. Tabuk itu luar biasa. Sudah betul-betul hijau. Dan satelit pun hari ini sudah melihat bagaimana Arab yang sudah mulai menghijau di beberapa dataran. Begitu pula dengan sungai-sungai muncul di sana. Banyak fenomena lain yang saya coba kumpulkan di sini, misalnya terkait dengan keajaiban alam yang menjadi indikator betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Artinya kita harus segera meluruskan orientasi hidup kita, bukan lagi untuk dunia. Artinya 100% kita harus arahkan untuk akhirat. Sekalipun kita berupaya sejak hari ini sampai kita wafat nanti, belum tentu cukup untuk bekal kita di akhirat. Maka manfaatkan sebaik mungkin, Bapak Ibu. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Bagaimana lanjut, Bapak Ibu? Lanjut ya? Ini ada fenomena lain ya? Ini fenomena lain yang saya simpan di sini, Bapak Ibu. Ini 2008. Kalau tidak salah saya simpan di laptop saya. Pasir bergerak terus disedot. Beginilah cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Fenomena lain 2015, Ustaz Sofian mengirimkan berita pada kami, turunnya salju yang menimpa bus beliau dalam perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah. Hagwe, hujan salju menimpa bus beliau. Akibatnya terjadi sungai butiran es, bukan salju, butiran es kristal. Dan ini terus mengalir entah kemana, ya, ke satu tempat, satu titik yang Allah perintahkan terhadap butiran kristal tadi. Sebanyak ini mengalir kepada satu titik yang Allah perintahkan. Pertanyaan, tempat apa yang menampungnya sebanyak ini, Bapak sekalian? Ya, tidakkah kita menyadari kalau apa yang disabdakan Rasulullah SAW sedang terjadi? Pergeseran bumi, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan alam yang tadinya panas, tandus, gersang, sekarang seperti ini? Sebesar apa ya, bola apa bu, baso ya, sebesar bola baso. Ya tadi sebesar bola baso, sebesar bakso ya bapak ibu sekalian. Nah itu dia rusak. Oke. Dan pada akhirnya sungai demi sungai pun sekarang muncul dan kita bisa menyaksikannya. Ini pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Kiamat tidak akan datang pada kita sehingga tanah Arab akan hijau dan bersungai-sungai. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mujizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Kondisi halfway dari Madinah, Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah, gunung-gunung batu mengeluarkan air terjun. Ada yang asli, saya tanya, apakah ini asli? Asli, sebagian besar asli. Dan yang sebelah sana, dia tunjukkan atas sana itu buatan. Ada juga yang buatan. Intinya, ini pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Bahwa kiamat tidak akan datang menimpa kita sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab hijau dan bersungai-sungai. Lalu berapa lama lagi manusia akan tinggal di muka bumi? Bapak Ibu, adakah Allah bertanya kepada kita, mau berapa tahun lagi kita tinggal di dunia? Jawab kita apa? Apa kata kita sama dengan Khairil Anwar, Bapak Ibu? Pujangga 45, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, pertanyaannya, ada di bumi 1000 tahun lagi, Bapak Ibu? Ada satu hadis yang menarik, Bapak Ibu, terkait dengan umur umat Islam di dunia. Ya, umur umat Islam di dunia. Jadi kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, saya menemukan hadis ini dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Sahih Bukhari juz ke-4 bab Umrul Ummah. Sebelumnya saya perlihatkan dulu bagaimana mati Allah. Ini ada beberapa pembahasan, beberapa kitab tarikh yang saya coba buka. Pertama kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah. Yang kedua kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya yang sama dari tokoh yang maksud karya dari tokoh yang sama. Kemudian kitab Atlas Tarikh al-Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul karya Syekh Syabi bin Abdullah Al-Mudlus, mana dinukilkan angka-angka perkiraan para ahli sejarah tentang zaman di mana para nabi dan rasul kita diutus dan dihidupkan Allah. Ya, Nabi Adam itu Allah turunkan di Hindustan. Hindustan. Kenapa kita katakan Hindustan? Di dalam tafsir dan kitab-kitab tadi dikatakan unzila fi makanin a'da fawqa al-'arsy. Beliau diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Sementara para ahli geografi sepakat tempat tertinggi di muka bumi adalah Mount Everest, Nepal, Bapak Ibu. Di Nepal, Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, terpisah 100 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa. Adapun Iblis, Ajazil, Allah turunkan di Dasta Maisan di Irak, di Basrah. Nah, Nabi Adam disebutkan, diceritakan usianya 1000 tahun. Usianya 1000 tahun dan tingginya 40 hasta, 27 meter tinggi Nabi Adam. Jadi kalau kita nanti ketemu Nabi Adam, kita liriknya gimana, Pak? Ya, tidak gini. Ya. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, emang perkiraan Nabi Adam diutus di tahun ini, Bapak Ibu, 5872 sebelum Masehi. Berarti umur umat manusia itu belum sampai 8000 tahun, belum genap peradaban manusia 8000 tahun. Lalu bagaimana dengan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Mojocretensis yang katanya jutaan tahun yang lalu? Apakah betul itu merupakan nenek moyang kita, Bapak Ibu? Apakah kita berasal dari evolusi primata tadi, Bapak Ibu? Kalau memang kita evolusi dari primata, kenapa kebun binatang masih banyak dengan primata sekarang? Mereka tidak berevolusi. Ya, ada satu hal yang harus kita luruskan, betulkah ada? Seperti itu, Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia dengan cara yang mulia. Baik, Nabi Nuh AS diutus pada tahun 4250 sebelum Masehi. Di usia 480 tahun. Sebagai Rasul yang pertama, bukan Nabi yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Karena manusia menyimpang dari Tauhid di zaman Nabi Nuh AS. Di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Fis, manusia masih bertauhid, masih menyembah Allah. Nah, di zaman Nabi lah terjadi manusia menyembah berhala, patung Nabi Adam. Silakan kaji di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, Perangkap Syaitan. Ya, itu judul bukunya, sudah diterjemahkan beliau dari Baghdad. Kemudian yang ketiga, ada dikabarkan Nabi Ibrahim diutus di tahun ini. Ya, usianya 175 tahun. Dia diutus, dilahirkan, dibesarkan di Ur, di Irak, Babylon, kemudian hijrah ke Mesir, ke Palestina, Hebron, Al-Khalid, lalu hijrah ke Mesir, mengambil Siti Hajar, menikahi Siti Hajar, kembali ke Hebron, lalu ke Mekah, lahir Nabi Ismail lahir, kemudian ke Mekah, lahirlah peradaban Mekah, kembali ke Al-Khalil Hebron, Palestina. Baik, ini saya batasi, Bapak-Ibu sekalian. Saya batasi karena ini usia para nabinya. Adapun ini adalah usia umatnya, bukan usia nabinya. Bapak-Ibu, Nabi Musa AS diutus di tahun ini, perkiraan sejarah. Dan umur umatnya 900 tahun. Umur satu kaum itu dimulai dari diutusnya nabinya sampai wafatnya nabi mereka. Perkiraan usia nabi, usia kenabian, usia Yahudi adalah 900 tahun. Usia, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan malam Masehi. Ya, betul Bapak Ibu, Nabi Isa dilahirkan malam Masehi? Kalau usia kaumnya 500 tahun, kalau usia Nabi Isa berapa? Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Ah, yakin sedikit ini yang jawab sedikit. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Masih. Yakin Nabi Isa akan turun? Yakin. Yakin. Kapan Nabi Isa akan turun? Wallahu'alam sallam, kita hitung Bapak Ibu ya, perkiraan para ulama ahli sejarah, kita hitung Bapak Ibu, insyaAllah kita hitung. Baik, berapa usia Nabi Isa hari ini? 2019, usia bumi ya, 2019. Kan Masehi ini dari lahirnya Nabi Isa kan? Natal, ya Natal itu artinya lahir, milad. Ya. Sekarang 2019. Kok bisa enggak bisa berusia 19 tahun? Baik. Bapak Ibu, ketika diangkat oleh Allah, ya, itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah firmankan di sana. Yasqallallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah. Ingatlah Muhammad, wahai Rasulullah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, hei Isa, aku akan menidurkan kau. Ingat, wafat di dalam ayat itu berarti tidur, bukan mati. Tidak semua kata wafat berarti mati. Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Kata tidur di dalam ayat itu menggunakan kata wafat. Jadi Nabi Isa ditidurkan Allah. Warafaka ilayya, dan Allah mengangkatmu. Aku akan mengangkatmu ke sisiku. Sisi Allah, matlaul a'la. Berapa perkiraan waktu? Ya. Bagaimana perhitungan waktu di sisi Allah dengan di kita? Jangan disamakan Bapak Ibu. Satu hari di sana, karena middal yaumi indah ka'alfa sanati ma mata'udun. Satu hari di sana, 1000 tahun di dunia, Bapak Ibu. Ya, Nabi Isa diangkat ke langit. Di sisi Allah, satu hari di sana, 1000 tahun di dunia. Di dunia 2019, di atas? 2 hari. Baru 2 hari ya? Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa tidak berubah kan? Maka ketika beliau turun, seperti beliau diangkat. Ya, seperti beliau diangkat nanti. Di mana beliau turun? Kayaknya di Medan gitu. Baik, di mana beliau turun, Bapak Ibu? Aduh, kayaknya harus saya bahas sekarang ya, Bapak Ibu. Sampai ke sama pembahasan kita. Sampai jam berapa dulu saya tanya dulu nih. Sampai jam berapa kita? Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai selesai, Pak. Oh, jangan, Pak. Saya ada kajian lagi jam 9, harus ke Binjai ya. Betul Binjai, Ustaz ya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekarang kita hitung ya. Sekarang, baik, itu kita tinggalkan dulu. Nanti di akhir pembahasan tadi, saya akan sampaikan. Di mana Anda bisa keturun, Bapak Ibu? Saya berdoa kepada Allah. Allah memanjangkan umur saya 20 tahun ke depan. Atau paling tidak 15 tahun ke depan. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan Nabi Isa. Apakah kita jika kita berumur 15 tahun ke depan, kita akan bertemu dengan Nabi Isa? Setidaknya peluangnya ada. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Ustaz yang mengada-ngada, Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Baik, lebih sekalian. Adapun Rasulullah diutus pada tahun ini, 610 Masehi, di usia 40 tahun, ya. Dan usia umur beliau, umur umat beliau, umur kita, umat Islam 1500 tahun. Dari mana angka 1500 tahun? Ini hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna baqaukum minal umam kama sarit tawrat allati anzalaha ila ahli tawrat. Amaluhum ay ya'malu biha min tulul fajr ila ghurubi syamsi. Falamma tasafa an-nahar ajazun." Masa kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu? Seperti Taurat yang Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Allah perintahkan agar mereka mengamalkan dari subuh, terbit fajar sampai terbenam matahari. Walau mata sepanah tatkala sampai di waktu zuhur, mereka lemah, habis tenaga mereka. Lalu mereka mengembalikan urusan itu kepada Allah. Allah turunkan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Apa nama yang malu ila berlebih syamsi minas zonai? Allah perintahkan agar mereka mengamalkan sampai terbenam matahari. Ternyata mereka hanya sampai asar. Kelelahan di waktu asar. Dikembalikan urusan itu kepada Allah. Summa anzalallahu hadzal amra ila al-muslimin ila ummati Muhammadin akhir zaman. Apabila ya'malu bi ila nihayatin nahar ila ghurubi syams. Sampai kepada terbenam matahari, Allah perintahkan. Amalkan ini. Umat Islam umurnya hanya dari asar sampai maghrib, tapi umat Islam tuntas mengamalkannya hingga matahari terbenam. Lalu Allah memberikan pahala kepada Yahudi dan Nasrani 1 kirat, untuk umat Islam 2 kirat. Bapak Ibu, Yahudi 1 kirat, Nasrani 1 kirat, umat Islam 2 kirat. Berarti usia kita, ya, mohon maaf, usia umat Islam UI ya, UI sama dengan umur Yahudi ditambah umur Nasrani. لكن في سيرة قريبة هناك فترة بعد رفعت عيسى بن مريم إلى وعيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند تمهن سديكت هذا مسا فطاع dari diangkatnya Nabi Isa sampai Rasulullah diutus. Waziyad adalah aksar bin miata sana. Tambahannya ini tidak lebih dari 100 tahun. Kurang lebih, Bapak Ibu sekalian 100 tahun. Nah, Bapak Ibu tadi kita lihat umur Yahudi 900. Umur Nasrani 500. Ada bonus 100 kurang lebih. Jadi berapa? 1500 tahun. Ya. Hadis ini saya gambarkan seperti ini. Yahudi yang tadinya dari subuh diperintahkan untuk mengamalkan Taurat sampai maghrib, mereka hanya sampai zuhur. Berarti setengahnya, Allah beri satu kira. Nasrani dari zuhur sampai maghrib hanya sampai asar, setengahnya Allah beri satu kira. Umat Islam umurnya dari asar sampai maghrib tuntas mengamalkannya sampai maghrib, Allah beri mereka dua kira. Yahudi satu, Nasrani satu. Berarti dua ini didapatkan satu ditambah satu tadi, umur Yahudi ditambah umur Nasrani 1500 tahun. Hari ini kita berada di angka 1440 Hijriah. Kurangkan Bapak Ibu. Berapa? 60 tahun ya. Yakin? Gak salah itu? 60 tahun. Baik, ini lihat Hijriah. Berarti dihitung dari hijrah ke Madinah. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah. Nah, kurangi 13. Kurangkan Bapak Ibu. 47. Apakah usia umat Nabi Muhammad 47 tahun lagi? Ternyata para ulama madzhab, ulama-ulama muhaddisin, mereka juga memberikan perkiraan. Imam Syafi'i memperkirakan umat Islam yang akan berumur sampai 1465 Hijriah. Kalau tidak salah ya, khawatir tertukar. Imam Bukhari 1470 Hijriah perkiraan mereka. Banyak ulama-ulama yang memberikan perkiraan perhitungan tadi. Tapi saya khawatir, kayaknya kita tidak akan lebih dari 2034. Dari mana Ustaz angkanya 2034? Kita hitung ya. Kita hitung Bapak Ibu. Jadi lagi Bapak Ibu, ini hanya perkiraan kita. Umur kita hanya Allah yang tahu. Kiamat hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan gambaran perkiraan. Rasulullah saja mengatakan perkiraan. Ini sebuah hadis yang saya bikin seperti ini. Teman-teman bikin seperti ini. Hadisnya panjang. Hadis dari Huzaifah bin Yaman. Kana sabuwatu fikum. Masyaallah an takuna summa yafawida sha'ir faha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Masyaallah an takuna summa yafawida sha'ir faha, summa takunu mulkan adan. Masyaallah an takuna summa yafawida sha'ir faha, summa takunu mulkan jabariyatan. Masyaallah an takuna summa yafawida sha'ir faha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Adalah kenabian di tengah-tengah kalian, adanya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya. Jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya, kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Keberadaannya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Allah. Keberadaannya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Jabariyah. Keberadaannya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian Rasulullah diam. Diam bermakna kiamat. Saya tambah menjadi 6 pasir sampai hari kiamat terjadi. Yang ini tidak disebutkan ada 6 pasir oleh Rasul, tapi Rasul menyebutkan orang-orangnya. Bapak Ibu, kita hitung Rasulullah diutus di 610 Masehi. Beliau menjalankan risalahnya hidup sampai 23 tahun berikutnya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di ya, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah wafat di 632 Masehi. Kemudian umat Islam kembali memimpin dunia, tapi dalam bentuk khilafah. Khilafah dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan, pengganti. Pengganti kenabian. Manhajnya, metodenya nubuah kenabian. Artinya berdasarkan wahyu. Rasulullah membatasi ini hanya 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ummati 30 sana, summa mulkun ba'da dzalik. Kekhilafahan pada masa umatku hanya 30 tahun saja, setelah itu kerajaan. Bapak Ibu, betulkah 30 tahun kita hitung? Abu Bakar 2 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12. Uthman bin Affan 12 tahun. 24. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain 6 tahun. pas 30. Safinah mengatakan bahwa jannah sarasina sanah kubah Rasulullah. Kami mendapati mereka 30 tahun. Berakhir di 661 Masehi. Umat Islam masih memimpin dunia, tapi berubah dari khilafah menjadi mulkan adhan. Mulkan artinya kerajaan, adhan artinya menggigit. Artinya kekuasaan berpindah-pindah secara turun-temurun. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada budak-budak, dari budak-budak turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada panca kaki turun kepada Pancasila. Sekarang Pancasila, Bapak Ibu. Dan ini berumur panjang, walaupun ada distorsi sistem dari khilafah menjadi mulkan kerajaan, Allah masih berkahi mereka. Mereka masih mengamalkan, di atas mereka masih mengamalkan Quran dan hadis 1262 tahun, berakhir di 1924. Maka tercatat dalam sejarah, umat Islam memimpin 3 periode. Dari Rasulullah sampai Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir di 1924. Hari ini, kita berada di sini Bapak Ibu. Kita berada di fase yang keempat dan berada di ujung. Sebentar lagi kita akan memasuki fase yang kelima. Pertanyaannya, ini bermula fase kelima dan fase keempat berakhir di tahun di angka berapa? Bapak Ibu, disinilah Dajjal akan mati. Karena di fase yang kelima Dajjal tidak ada. Fase yang kelima adalah fase di mana Islam akan tegak di seluruh dunia. Rasulullah bermimpi di Mekah beliau terbangun dengan wajah merah. Rasulullah setelah sholat tahajud dan para sahabat pun terbangun karena Rasulullah berteriak dengan keras. Allahumma hambalaktu, Allahumma hambalaktu, Allahumma hambalaktu. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Para sahabat terbangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengelus punggung beliau dan berkata, "Na'am, benar ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan salam." Apa kata Rasulullah? La yazharanna al-Islam hatta yarud al-kufra ila mawti'ih. Islam akan zahir dan kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. 2005, 15 negara Eropa berkumpul di markas CIA. 15 negara Eropa ini mengirimkan intelijen terbaik mereka. Ini hasil obrolan saya dengan salah seorang petinggi militer, ya. Beliau sudah wafat ya, Pak Jenderal Maulani. 2005, mereka berkumpul dan mereka membicarakan tiga hal. Yang pertama, in 2024 we rise the new Islamic Caliphate in the world. In the world. Betul bahasa Inggris sama itu? Saya lagi belajar, Bapak Ibu. 2024 akan bangkit iskhilafah Islam yang baru. Yang kedua, and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Jangan tunggu 2024, Bapak Ibu. Hari ini, bagaimana kabar Eropa? Saya perlihatkan fenomena Londonistan. Bagaimana kota London hari ini, Bapak Ibu? Ini fenomena kota London, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kota London sudah menunjukkan geliat Islam yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah ini salat Jumat di Birmingham 600,000 orang. Dari salat Jumat 600,000 orang. Ini fenomena kota London yang kemudian disebut Londonistan. Apalagi sekarang wali kotanya Muslim ya. Ali Khan, namanya Ali Khan, Syahid Ali Khan. Baik, Bapak-Ibu, mati Allah. Kita hitung yang terakhir, Bapak-Ibu, sekarang. Ya, kembali ke bagian yang tadi, Bapak-Ibu. Islam berjaya di seluruh dunia sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Islam akan zahir sebelum hari kiamat. La yasluku baitan fil alam illa sayatruku baba fi wabarin aw fi qaryatin aw fi madinatin. Islam tidak akan pernah meninggalkan secekal tanah pun melainkan Islam akan menyampinginya, dan tidak ada satu rumah pun yang tidak diketuk pintunya oleh Islam di akhir zaman nanti. Islam akan tersebar sebelum hari kiamat. Bapak Ibu, di sini terjadi Dajjal sudah mati dalam fase ini. Kemudian iblis dan setan tidak lagi bisa menyesatkan manusia. Islam tegak di seluruh dunia saat itu. Berarti Dajjal mati di sini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, berapa angka ini? Berapa angka ini, Bapak Ibu? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun satu kali, man seseorang yujaddidu dinah, yang akan memperbaiki agamanya. Jadi setelah Rasulullah wafat, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, akan muncul satu pembaru Islam, seorang pembaru Islam setelah Rasulullah wafat. Tugasnya satu, memimpin dunia sebagai khalifah. Yang kedua, akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Jadi itu dia. Yang ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Yang laul arda adlan wa kistan kama muliat zulman wa jabr. Beliau akan memulih dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, ketidakadilan dan segala macam tipu daya. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Kita hitung, Bapak Ibu. Abad kejayaan Islam sebelum kita, siapa Bapak Ibu? Kalau kita sebut Turki Utsmani, sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya, walaupun tidak semua ulama berpandangan sama dengan kita. Andaikan Turki Utsmani adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, kita lihat Turki berakhir di 1924. Turki berakhir di 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka terakhir kejayaan umat Islam memimpin dunia, lalu tahun berikutnya kapan? 1924 tambah 100 ya Bapak Ibu ya, tambah 100, hasilnya 2024 ya. Betul nih, gak salah gitu? Betul ya? 2024, yakin? 2024 ya? Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Hari ini kita 2019. Berapa tahun lagi kan Bapak Ibu? 5 tahun lagi. Satu periode lagi Bapak Ibu. Satu periode lagi. Satu periode lagi. Betul kan satu periode lagi Bapak Ibu? Baik, hanya kan waktu kita panjang. Saya tambah lagi pembahasan saya. Saya kurangi 2 tahun, jadi 3 tahun lagi. Jangan salah, Rasulullah pernah menyebutkan, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, salawat syidat akan datang kepada manusia, akan menimpa manusia. 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha jubun syadid, di 3 tahun ini akan menimpa kalian kelaparan yang sangat. Akan terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama Allah perintahkan pada langit, ya mullahu as-sama'a tahbisa sudusa matriha. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga air hujannya. Ya sama' amsik kulan matriha indaki sudusa. Hai langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Maka selama 1 tahun sepertiga air hujan tidak akan turun. Sudah berapa lama? Sudah berapa hari tidak hujan, Pak? Itu Bapak Ibu ya, itu mulai hari ini. Sepertiga kata Rasulullah. Wala tunbitul ardh sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Maka kekeringan mulai melanda. Bapak Ibu, tahun ini terjadi kemarau terdahsyat di Australia. Laut dangkal mendidih dan ikan-ikan terkapar, mereka mati. Ya. Kemudian di saat yang sama ketika Australia mengalami musim panas terparah, air terjun Niagara membeku. Saya tidak bisa datang ke fakta, ada datanya di sini. Dan hari ini India mengalami kekeringan dahsyat dan mulai terjadi gagal panen melanda Asia. Lembaga kita BMKG pernah mengatakan di interval 2019 sampai 2022 akan datang badai El Nino yang akan membawa 3 tahun kekeringan, dan itu dimulai 2019. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu ya, 2 lagi boleh? Pak Wagub, bentar ini saya kepanjangan. Terima kasih. Baik. Yang di tahun kedua, wafis tanam istamir. Dan di tahun yang kedua, Allah perintahkan pada anak itu untuk menahan 2/3 tanamannya. Amarallahu ya Allah asama antah bita surusai antah bisa surusai matriya. Hei langit, tahan 2/3 airmu. Maka 2/3 air hujan tidak turun selama setahun, dan 2/3 tanaman tidak tumbuh di muka bumi. Maka kelaparan makin menggila. Banyak manusia mulai tidak kuat karena kekeringan. Dan di tahun yang ketiga, kata Rasulullah, di tahun yang ketiga, Allah perintahkan semua air agar tidak turun. Langit tidak boleh menurunkan satu unit. Maka fala tuktiru qutratun minas samaa' fitil kasaa. Di tahun ini, kata Rasulullah, tidak ada satu tetes pun air hujan menetes ke bumi selama setahun, dan tidak ada satu tanaman pun tumbuh di muka bumi. Maka kematian merajalela karena kelaparan. Di tahun inilah Dajjal akan datang. Alam akan membuat manusia tidak lagi bisa survive. Manusia tidak bisa saling menyelamatkan. Saat itu harapan mereka hanya kepada Tuhan. Maka Dajjal datang di tahun itu. Ya tikuman, kasihlah minum batu bisa lebih ada ujung. Dajjal akan datang pada satu kaum di mana kebanyakan kaum itu mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal berkata, antaduan bila obikam, apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian? Mereka berkata, unzul hadal makbara, hadil makbara, hum ikhwatuna, hum matu bisa lebih ada ujung. Perhatikan kuburan ini, ini adalah saudara-saudara kami yang mati karena kelaparan. Hanya kami yang tinggal tersisa. Kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit. Dajjal berkata kepada mereka, Aina mat'amakum? Aina mat'amakum? Mana tempat makanan kalian? Mereka mengeluarkan tempat makanan mereka. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya. Maka dengan serta-merta penuhlah tempat makanan mereka dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal menyembahnya, dan kebanyakan kaum wanita. Dan Dajjal datang pada satu kaum yang dulunya hijau luar biasa, lalu menjadi kering kerontang. Kepada Dajjal berkata, kepada mereka Dajjal berkata, andaikan aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang kalian berikan untuk saya? Dan jika aku bisa merubah negara kalian menjadi hijau kembali, intastati atunazilan ma'minas sama wutughayyara wutughayyar hadal balad biladina baladana hadal khadra kama fil misal. Nasudilah kalau bertanya. Jika kau bisa menurunkan hujan dari langit dan kau bisa memberikan negara kami menjadi hijau kembali, kami sujud menyembah kau. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya. Awan dihalau di atas kaum tadi. Maka awan hitam yang mengandung air kemudian berkumpul di atas kaum tadi, dan Dajjal berkata kepada awan tadi, ya sahab, anzilukulat mutalaindak. Hei langit, hei awan, turunkan hujanmu. Hujan deras menimpa kaum tadi. Lalu kaum itu pun sujud menyembah Dajjal. Dan paling banyak mereka yang sujud adalah kaum wanita. Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum orang yang beriman. Maka kaum orang beriman itu dibikin kering. Dari kejauhan Dajjal menggerakkan kedua tangannya. Maka muncullah tanaman dari tanah dengan kemampuan sihirnya. Itulah Dajjal. Muncul di tahun ketiga. Pertanyaannya, apakah ini terjadi di waktu dekat kita, Bapak Ibu? Sayang sekali Bapak Ibu, waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Tadi Nabi Isa belum saya bahas ya, Bapak Ibu. Gimana? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Aduh ya Allah, mohon maaf nih. Baik, 3 menit saya bahas ya Bapak Ibu. Aduh, aku mohon maaf nih, saya nambah waktu ini. 3 menit saja Bapak Ibu ya. 3 menit, baik. Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu kalian, aduh saya inginnya saya panjang membahas ini, tapi karena waktu Bapak Ibu ya. Ini semua data-data yang saya kumpulkan. Di dalam masjid, di mana umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Memang sholat subuh yang menjadi ukuran ukurannya Bapak Ibu. Jika sholat subuh kita sudah sama dengan sholat Jumat, itu adalah isyarat kebangkitan Islam. Saat itu kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri, Imam Mahdi. Wa huwa yusaffu shufufakum, dan dia akan meluruskan shaf salat kalian. kaum muslimin akan terhimpun kekuatannya di perbatasan dengan Turki. Saat itu Turki dikuasai oleh Banyum. Hum yanziluna fi a'maq wad-dabik tahta 80 wilayah. Mereka akan turun di a'maq dan dabik, perbatasan Turki dengan Suriah. Perbatasan Turki dengan Suriah. Saat itu Turki dikuasai oleh Banyum. Tidak tahu jika itu terjadi zaman kita, Erdogan ada di mana. Saat itu kaum muslimin ada di sini. Wahum yaqumun li salati subuh. Kalian berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum minkum, imam kalian adalah Al-Mahdi. Yusaffu shufufakum, beliau meluruskan shaf sholat kalian. Istawu shufufakum, taruh sholat kalian, luruskan dan rapatkan shaf sholat kalian. Ketika beliau meluruskan shaf sholat kita, fanazara Isa bin Maryam mana janahain mana kain. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat. Indah menaratil bayda, di samping menara putih. Syarqiyah di Masbah, di Damaskus Timur. Ini Bapak-Ibu, di Aleppo. Kenapa saya tunjuk Aleppo? Karena satu-satunya masjid yang bermenara putih hanya ada di sini. Dan itu Masjid Umawi, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini masjidnya Bapak-Ibu. Ini hadisnya. Dan ini menara putihnya dari masjid tadi. Ya, kaum muslimin merapatkan sholat kalian. Begitu Nabi SAW turun, Imam Mahdi mengatakan, Fakallah imamukun, ta'ali Nabi Allah, salinana. Mari Nabi Allah, imami kami sholat. Imam Mahdi mundur saat itu, Nabi bisa disuruh ke depan. Ternyata Nabi bisa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam, anda ke depan. Hadihi ukimatlah, khomat dikumandakan untuk kamu, untuk anda, untuk kamu. Tukumatullah ya hadihi rumah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Dapat kita bayangkan Nabi bisa makmum di belakang Imam Mahdi. Untuk memahami ini silakan kaji Quran surat Ali Imran ayat 8182. Itu jawaban kenapa Nabi bisa tidak menjadi imam surat Ali Imran 8182. Selesai surat apa kata Nabi SAW? Buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah 70,000 pasukan Yahudi dari Isfahan Iran menggunakan jubah Persia dan Dajjal ada di depannya. Ingat kata Rasulullah SAW, harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir mencium bau tubuh, wangi tubuhnya Isa bin Maryam, mereka mati seketika. Begitu pintu ini dibuka, harum tubuh Nabi Isa menghantam mereka, maka pasukan depan itu mati tergeletak. Sisanya mereka lari tunggang belakang karena takut mati. Dikejar sama kaum muslimin. Di mana pun mereka bersembunyi, di balik batu dan pohon mereka bersembunyi, bangsa Yahudi tadi. Batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'an. Firman lagi dia untuk Yahudi, turun. Sini muslim, mu'min, sini dia ada orang Yahudi di belakangku. Bunuh dia, kecuali pohon gorgon, dia gak akan ngomong. Terus, diam-diam di sini. Ada orang Yahudi? Enggak, karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam mesin ini, merinding dia, bercair tuh tubuhnya, keringatnya muncul dengan deras. Waduh, malaikat mautku sudah datang. Lari dia Bapak Ibu, dikejar oleh Nabi Isa. Sampai kemana Bapak Ibu sekalian? Ini sudut demi sudut dari Masjid Umawi di Aleppo Bapak Ibu. Pertanyaannya, di masjid manakah? Di manakah Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Ini Bapak Ibu sekalian. Dajjal lari. Lari ke barat, Nabi Isa ada di depan. Ayo, kamu mau kemana? Lari ke timur, Nabi Isa ada di depan. Dajjal stres Bapak Ibu. Lari kemanapun, Nabi Isa ada di depan mereka. Sampai akhirnya terdapat di Bintulun. Suma wajadahu fi Babilun. Fakotalahu fi. Lalu Dajjal dihampiri, didapati oleh Nabi Isa ada di Bintulun, 13 mil dari timur Tel Aviv. Ya, kami biasa berjalan-jalan kalau Rokus Aqsa, kita kami ada kunjungan Yerusalem, keliling kota Yerusalem. Kami mencoba untuk minta turun, tapi tidak pernah bisa. Karena sana ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel sekarang. Nah, seperti apakah pintu di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Allah SWT. Di pintu Lut, ada sebuah pintu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini di Lut Bapak Ibu. Ini pintunya. Ini pintu Lut ternyata. Di Lut di dalamnya ada pintu gerbang seperti ini. Apakah di pintu ini Allah akan menakdirkan Nabi Isa membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika Dajjal mati, maka umat Islam menguasai dunia. Itulah fase kelima, kemudian umat Islam akan hidup selama beberapa tahun. Berapa tahun lagi? Oke, nantikan pembahasan ini di jam tayang akan datang. Tetap bersama saya di jam tayang yang sama, di masjid yang sama, Bapak Ibu. Pembahasan kita masih panjang, Bapak Ibu. Ya, maka dengan matinya Dajjal, maka umat Islam menguasai dunia dan berakhirlah dunia. Umat Islam pun akan mengalami kiamat. Umat Islam akan dicabut nyawanya dengan sebuah angin dingin yang berhembus dari bumi Hijaz. Seluruh dunia serempak Allah mencabut nyawa orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi. Hanya sebesar biji sawi Allah akan mencabut nyawanya. Ini biji apa, Bapak Ibu? Bu, ini biji apa, Bu? Biji salak ya. Baik, sepakat biji salak, Bapak Ibu. Ini biji apa? Biji lengkeng. Biji lengkeng ya? Ini biji apa? Kedelai. Kedelai. Kedelai. Baik, kedelai. Ini biji apa? Kacang hijau. Lalu biji sawi sebesar apa? Nah, ini biji sawi ini. Terlihat tidak? Walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Satriyah min al-Hijaz akan berlaku sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Angin ini sangat lembut, disebut angin ilin sepoi-sepoi. Jangan senang kalau ada angin sepoi-sepoi, itu akan mencabut nyawa kita. Ya. Dicabut. Tidak ada seorang pun yang imannya walau sebesar biji sawi, melainkan angin ini akan mencabutnya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Kepada mereka lah kiamat akan diutus. Jadi kiamat tidak akan terjadi, melainkan manusia di muka bumi adalah manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Para sahabat bertanya, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah? Apakah mereka kafir semua? Banyak orang Islam saat itu, tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Lalu jawab Johanna jawabnya, walau iman mereka tidak sampai di tenggorokan, iman mereka ada di harta dunia, ada di pangkat dan jabatan, kata Rasulullah. Nauzubillah, itulah mereka akan menyaksikan kiamat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi. Dengan berakhirlah kehidupan manusia di muka bumi, maka berakhir pula ceramah saya pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Wagub dan juga hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih Medan sudah mengundang saya dua hari ini. Insyaallah saya sampai nanti malam Bapak Ibu berada di Medan. Terima kasih Bapak Ibu yang benar dari Allah, yang salah dari bahasa pribadi, dan saya beristighfar astagfirullah. Ada Bapak yang kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar berkah adanya kajian kita, kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نقول لك بنعمتك علينا ونقول بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم انقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا اللهم انزل نصرتك على المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي رهيغ وفي ويغور وفي كل بلدان المسلمين اللهم انزل نصرتك على سيدنا امتي حبيبنا محمد خصوصا في بلادنا هذا اندونيسيا اللهم انزل نصرتك على المسلمين في بلادنا هذا اندونيسيا اللهم اجعل بلادنا هذا اندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور واتنا امرا عادلا واعطنا عامرا عادلا يقودنا إلى سبيلك ويقودنا إلى رضوانك وإلى سلامة الدنيا والآخرة. اللهم بارك على هذا البلد وهذه القرية سمطرة وترى يا الله بحضور أميرنا بحضور أمير المسلمين مؤمنا لك مؤمنا بك ومسلمة لك يا رب مطيعا لكل أوامرك ومستلما لنواهيك حتى يكون السكينة الممانة والرحمة في هذا البلد إندونيسيا. اللهم تقبل تقبل منا فإنك أنت خير السامعين خير الساجدين خير السامعين الغرباء اللهم تقبل فإنك خير الشاكرين فإنك خير الشاكرين يا رحم الراحمين فإنك مجيب كل سائل بإيمانك يا رحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهرتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكذا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.